Karena pemerintah salah strategi urusan corona, ternyata berdampak parah bagi ekonomi Indonesia. Ambiar ekonominya. DPR pun rapat. Hari itu terjadi rapat alot di DPR. Para wakil rakyat sedang membuat rencana anggaran yang rumit. Perdebatan panjang berhari-hari tersebut menjadikan para anggota tersebut kelelahan. Efek dari rapat yang alot tersebut membuat stamina turun, bahkan ide kreatif ada pada titik rendah. Karena memang negara tidak punya uang. Lalu karena sudah butek otak, ada ide liar anggota dewan mencari alternatif keluar. Pak Ketua, seorang anggota dewan dari Sumatera Utara mengacungkan tangannya. Interupsi, saya ada usul. Bagaimana kalau kita hentikan membuat anggaran yang rumit ini? Kita potong kompas, kita ajukan penawaran kepada negara adidaya Amerika. Kita jadikan Indonesia negara bagian sekutu mereka, sehingga kita tidak perlu repot-repot buat anggaran. Suara lantang nan keras ciri Sumatera menggema. Para anggota yang sangat kelelahan sudah lelah mendengar usulan tadi seakan-akan tercerahkan. Bagaimana kalau kita voting, kata ketua yang ingin sidang cepat selesai. Tiba-tiba di sudut ruangan dengan medok Jawa, seorang wakil rakyat dari Jawa Tengah berteriak, interupsi Pak Ketua. Seketika ruangan hening. Saya setuju kita menjadi negara bagian Amerika, tapi kalau kita menyerah begitu saja itu tidak patriotis. Kita lebih bermartabat kalau kita menyatakan perang dengan Amerika. Suara gaduh di ruangan berkumandang. Saya setuju, kata para wakil di berbagai daerah. Kalau kita menyatakan perang kemudian kita kalah, kita menjadi negara sekutu Amerika. Pekerjaan kita jadi ringan, mereka yang mengerjakan anggaran buat kita. Ketua Dewan dengan segera di puncak kelelahannya menjawab, bagaimana kalau kita ketok palu, setuju kita menyatakan perang dengan Amerika. Ketika palu hampir mengetok meja, nanti dulu Pak. Di baris belakang, anggota Dewan dengan logat Madura kental berbicara. Dia lalu ambil mic, dia keraskan volumenya, dengan logat kental Madura dia berkata, Bapak-bapak ini gimana? Iya kalau kita kalah, lah kalau kita menang, kan malah repot kita. Kita mesti buat anggaran buat Amerika juga, tak iya?